ilmunya kami ketahui, para alim-alim ulama kita yang serius mengkaji ini juga mengetahui. Tetapi perlu diketahui, Syiah itu sangat licik, sangat lihai, dia sangat pandai memanfaatkan apapun. Sekarang dia memakai jasanya komunis, jasanya PKI untuk mengobrak-abrik Indonesia ini. Ya, Syiah itu paling pandai mengandalkan siapapun yang bisa menghabisi Islam, dia akan rapat ke sana. Pokoknya Islam ini bisa habis, kaum Muslim ini bisa habis, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara komunis dan PKI punya program-program yang lebih dekat daripada yang kita bayangkan. Dari sini dia akan membukakan jalan-jalan dan bekerjasama dan segala macamnya. Jadi kerja mereka ke depan itu bisa lebih dipercepat. Mungkin 2018 ini atau 2019, apapun tahunnya bagi kita sudah tidak penting lagi. Tanda-tanda bahwa kita akan mengalami pertarungan berdarah ke depan itu, tanda-tandanya begitu telanjang di depan mata kita. Keributan sengaja diciptakan, chaos sengaja diadakan. Makar untuk membuat pertumpahan darah sekarang ini sedang diarahkan dan digiring menuju ke sana. Kita umat Islam harap dan mohon sangat jangan terprovokasi, jangan terpancing. Kita harus mengendalikan diri dan tetaplah dalam satu tekad yang sama, sami'na wa ata'na, dengan komando para ulama kita. Ulama akan menahan diri dan akan menahan kita semua. InsyaAllah ada pada waktu yang pas nanti. Kalau memang bisa kita menyelamatkan Islam dan Indonesia dengan cara damai, konstitusi, kenapa kita harus pakai cara kacau? Tapi mereka akan membuat dengan cara kacau agar acara kita bisa memenangkan pertarungan 2019 dengan cara damai jadi batal. Ini yang mereka mau dan kita tidak inginkan ke depan. Kita sabarlah 7 bulan yang akan datang. Setuju tidak? Kita sabar 7 bulan yang akan datang dengan penuh perjuangan, penuh pengorbanan, penuh kebersamaan, penuh dengan kesiagaan, ya. Kita dampingi pemenangan 2019. Kita angkat dan kita pilih siapa yang telah direkomendasikan oleh para ulama-ulama pejuang dan istiqomah dari Sabang sampai Merauke pada ijtima ulama 1 dan ijtima ulama 2. Itulah akan kita pilih. Insyaallah taala kita memilih 2 adalah karena mereka dipilih oleh para alim ulama kita, ya, dengan ijtima mereka. Kita pilih 2 bukan karena apa-apa, tidak ada kepentingan apa-apa, tapi ada kontrak. Bukan kontrak politik. Kita telah menandatangani, beliau telah membuat kesepakatan. Saya istimewa 1 hadir, istimewa 2 juga hadir. Jadi calon presiden dan calon wakil presiden telah berani menandatangani. Telah berani menandatangani fakta integritas dengan 17 poin yang di sana berpihak seluruhnya kepada agama bangsa kita ini, ya. Tentang pendidikan, tentang ekonomi, tentang kekayaan negara, tentang sampai kepada tentang harga diri dan wibawa para ulama, dan ini yang disepakati keseluruhannya. Makanya kita rekomendasikan dan ini yang kita perjuangkan. Kita akan menjalankan perjuangan ini secara total dan penuh. Kita bertekad seluruh rumah-rumah kita jadikan posko-posko pemenangan. Tempel nanti, gantungkan nanti, cetak nanti sebanyak-banyaknya poster-poster calon yang dipilih oleh para ulama ini. Menangkan, kawal dan jaga setiap suara-suara, pemilihan suara-suara nanti, kotak-kotak suaranya dijaga. Karena ketahuan 2014 yang lalu, banyak di malam harinya terjadi pembongkaran kota, pemanipulasian data, segala macamnya. Sekarang kita kawal semuanya. Kita ingin Indonesia ini tidak sampai ke tingkat chaos dalam artian tumpah darah. Amin. Namun, seperti tabiat akhir zaman, kadang-kadang kita tidak mau. Seperti Rasul, para sahabat tidak mau mereka ada perang. Ternyata Allah mentakdirkan melalui jalur perang. Betul tidak? Tidak mau Rasulullah waktu perang Badar itu, mana ada niatnya untuk perang. Niatnya adalah mendapatkan harta ghanimah perang, harta rampasan dari harta mereka yang dulu telah dirampok habis-habisan di Mekah. Mereka ingin ambil itu. Ternyata Allah mentakdirkan harus melalui jalur peperangan dan Allah menangkan semenang-menangnya. Jadi kita tidak suka perang. Kita anti perang, kita sangat takut dengan chaos, kita sangat benci dengan pertumpahan darah dan keributan. Namun bila menurut Allah itu jalan yang terbaik, kita jalani. Pasti kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu. Yang penting ibu-ibu sekarang siapkan mental anak-anak mudanya, mental menantu-menantu laki-lakinya, dan spesial mental para suaminya. Ya, demikian ibu. Baik. Cukup mungkin. Masih ada? Ya, silakan. Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz mengenai yang kasus Ratna Sarumpait? Masya Allah. Oh, Ibu, itu enggak usah Ibu tanya pendapat saya dah. Kita udah tahu semua. Alhamdulillah, mereka buat rencana, Allah juga sudah punya rencana. Rencana Allah membongkar sekarang ya, Bu. Sekarang sudah mulai terbongkar. Ada dana 1,5 T mengalir melalui rekening ini. Untuk apa? Untuk siapa? Apa kepentingannya? Satu persatu mulai terkuak sekarang ini. Ha, Masya Allah. Alhamdulillah. Lama-lama nanti paling-paling kasus Ratna Sarumpait ini akan ditimbun dengan isu yang lain supaya enggak ketahuan lagi boroknya makin besar minyak terbuka. Ini udah mulai terbuka ini. Udah mulai terbuka. Yang terbuka siapa? Yang punya makar. Mulai terbuka nih. Oh, lihat ke depan ini akan semakin ketahuan. Ikuti terus beritanya. Masya Allah, Allah punya rencana. Setiap kali mereka buat rencana, saya lihat Allah balikkan rencana itu. Allah balikkan rencana itu. Sekarang kita sedang ditolong habis-habisan oleh Allah. Jangan takut sekarang berjuang. Ya, sekarang kita sedang proses menuju kemenangan dan itu menuju ke arah pasti. Jadi jangan takut. Insya Allah, berjuanglah terus, sabarlah terus dan jangan pernah mau keok. Ha. Kita harus punya jiwa militansi yang tinggi. Takbir. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Insya Allah waktu tersa. Nah, ini terakhir ya, terakhir. Silakan. Ya. Apakah di tahun 2018 ini awal dari cuma berbenara atau kelaparan dan lain-lain? Jadi apakah 3 tahun itu berlalu? Apa dimulai dari 3 tahun itu? Ini yang saya tidak berani dan tidak berani dan tidak berani menjawab. Saya katakan dengan kalimat yang aman, Allahu a'lam. Itu bahasa yang paling aman. Yang penting bagi kita mempelajari dan mengejar tanda-tandanya. Kalau ini adalah di antara tanda-tandanya, ya, itu saya jawab dengan yang mantap dan yakin, ya. Tapi kalau dikatakan ini start awalnya, saya tidak berani mengatakan begitu. Mungkin startnya ternyata sudah tahun yang lalu, siapa yang tahu. Bisa jadi startnya tahun depan atau pokoknya kapan tahunnya, jangan kita kupas-kupas. Ya, bagi kita tugasnya hanyalah mempelajari tanda-tanda dan mengejar tanda-tanda itu di mana beradanya dan bagaimana dan memastikan. Kalau sudah ada, harusnya itu semakin mengantarkan keyakinan kita. Itu yang penting. Bukan apa gunanya kita tahu-tahu. Apa gunanya bagi kita? Tidak ada gunanya. Yang penting bagi kita adalah ketika kita sadar, ketika kita yakin, maka ketika itu kita semakin memperkuat persiapan kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum ini tutup, demikian saja, mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf sebelum saya tutup dengan salam. Ini Pak, tolong Bapak sebar-sebarkan juga kepada saudara kita yang lain ya. Nomor rekening resmi FPI ya untuk kemanusiaan adalah ini. Supaya mereka kapanpun dan dimanapun berada setiap harinya sempat mengirimkan selalu sedekahnya. Barakallahu fikum fina jami'an. Mari tutup dengan doa kafaratul majlis. Sudah tadi ya. Lalu kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.